aku sepenuhnya. Jangan ragu, bukan sekedar memilikinya atau sekedar menjalaninya. Buktikanlah kepadaku, sayangku, lakukan itu sekarang. Jangan sampai kau terlambat menjadi sia-sia. Sayangku, lakukan itu sekarang. Jangan sampai kau terlambat menjadi sia-sia. Aku milikmu, jaga cintaimu.